Bajing loncat. Oke. Okay. Bajing. Kalem. Ini dia tantangan terakhir dari Wulan dan Soima. Nantang nyanyi Sunda dan nantang nyinden Jawa. Ntar di segmen berikutnya. Sekarang kita lihat Judika oplosan. Bahasa Batak oplosan. Oplosan versi Batak. Horas Medan. Ya guys. Lao manuh tuak begu I'm sorry.